Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya, ibu-ibu, suaranya jelas, Bu? Jelas ya? Tidak putus-putus? Tidak. Insya Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan seputar silsilah fikih pendidikan anak, yang pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 8 yang akan mengangkat tema mendidik anak dalam kandungan. Saya yakin banyak di antara kita yang sering mendengar istilah mendidik anak sejak dini. Mendidik anak sejak apa, Bu? Dini. Sebagian orang memahami mendidik anak sejak dini itu adalah mendidik mereka sejak anak tersebut lahir, berumur 1 hari. Jadi, kata mereka yang namanya mendidik anak sejak dini, maksudnya adalah mendidik mereka saat mereka baru lahir langsung dididik. Itu pengertian sebagian orang tentang mendidik anak sejak dini. Jadi menurut mereka itu mulainya ya setelah anak lahir. Dan ini menurut mereka itu sudah paling sip. Karena ada yang lebih terlambat dari itu, mereka mengatakan mendidik anak sejak anak umur balita. Jadi ketika 4 tahun, 5 tahun sudah mulai dididik. Itu menurut mereka adalah pendidikan di dini. Padahal sebenarnya baik anggapan yang pertama maupun yang kedua, itu sebenarnya masih kurang dini lagi. Pendidikan anak sejak dini itu bukan setelah lahir, bahkan sebelum lahir. Yaitu ketika anak-anak masih berada di mana? Di dalam kandungan ibunya. Itu dianggap diri, iya. Jadi mendidik anak itu bukan nunggu anak tersebut lahir. Bahkan ketika anak masih di perut ibunya, itu juga sudah mulai bisa dididik. Bahkan yang lebih dari itu, sebenarnya mendidik anak itu, maaf, sejak panjenengan melakukan hubungan suami istri dengan suami panjenengan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya salah seorang dari kalian berhubungan suami istri, kemudian dia membaca doa, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma. Kenapa, Bu? Ini buat tentungan ya, Bu, ya? Buat tentungan nggih. Loh, ini bukan saru, ini saya tanya, ini benar. Panjenengan enggak berdoa ya? Dongane nopo? Apa-apa bismillah. Iya betul, itu salah satu bismillah, betul. Itu awalnya. Tapi ada kelanjutannya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Yang artinya bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitana, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Jadi kita memohon kepada Allah ketika sedang berhubungan itu supaya setan itu dijauhkan dari kami. Setan itu supaya enggak turut campur dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan, wahai Rabbi, dari anak-anak kami yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Apa tadi, Bu? Allahumma jannibnas syaitana. Terus apa? Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala ada suami istri sebelum berhubungan membaca doa ini, kemudian dari hubungan itu Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lahirnya seorang putra atau putri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syaitan, setan tidak akan bisa mengganggu anak tersebut. Berarti keberhasilan pendidikan anak itu bukan hanya dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Bahkan dimulai sejak melakukan hubungan suami istri untuk membuat anak itu. Yang lebih dari itu, Bu, mendidik anak, keberhasilan kita di dalam, kesuksesan kita di dalam mendidik anak, itu bahkan dimulai sejak panjenengan itu memilih pasangan. Masya Allah, setia. Berarti pendidikan anak itu luar biasa. Waktu yang dibutuhkan. Iya. Jadi sejak kita memilih pasangan kita, itu nanti akan menentukan anak kita nanti bagaimana. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang pemuda, wahai Umar, hak apakah yang dimiliki oleh anak atas bapaknya? Kata Umar bin Khattab, salah satu dari hak yang dimiliki oleh anak atas bapaknya, si bapak itu harus memilihkan ibu yang baik buat anaknya. Jadi yang namanya menikah, gue rasal ketemu nang bis, kok gelem karo nyong, kapan ngesuk, iya wis ora apa-apa. Kayak tuku apa? Kayak tuku kangkung. Enggak, memilih pasangan itu tidak sembarangan. Dilihat agamanya, dilihat tutur katanya, dilihat perilakunya. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada anak yang akan kita lahirkan. Nah, sekarang yang akan kita bahas bukan memilih pasangan. Karena itu sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang surat terbuka untuk para istri. Juga bukan masalah doa tadi, karena itu juga pernah kita bahas pula. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak ketika anak masih berada di dalam apa? Kandungan. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Ketika janin berada di dalam perut ibunya saat usianya 120 hari. 120 hari itu berapa bulan, Bu? 4 bulan. Ketika si janin berada di dalam perut ibunya umurnya 4 bulan, saat itu sejatinya bayi itu sudah bernyawa. Alias dia itu sudah memiliki kehidupan. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap dari kalian atau setiap orang itu berada di dalam perut ibunya berbentuk mani selama 40 hari. Jadi setelah mani atau sperma laki-laki bertemu dengan sperma perempuan, setelah pertemuan tersebut, maka dua sperma itu bertemu dan masih akan dalam bentuk mani atau sperma selama berapa hari, Bu? 40 hari. Sebulan 10 dinar. Sebulan 10 dinar. Jadi di dalam rahim ibu selama 40 hari, dua sperma itu menggumpal bertemu selama 40 hari. Masih dalam bentuk sperma atau mani. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik." Setelah 40 hari berbentuk sperma, kemudian beralih bentuknya menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal apa, Bu? Darah selama berapa hari? 40 hari lagi. Makanya kalau misalnya panjenengan lihat ada wanita hamil muda kemudian keguguran, keluarnya apa, Bu? Darah. Segumpal darah. Ya. Segumpal darah. Ya mungkin seperti ati gitu ya, Bu, ya. Ya, keluarnya itu seperti itu. Makanya kalau ada seorang wanita yang dikuret atau dikiret karena harus dibersihkan rahimnya, yang dikeluarkan darah. Karena memang saat itu baru berjalan 80 hari. 80 hari berarti berapa bulan, Bu? 2 bulan berapa hari? 20 hari. 2 bulan 20 hari. Masih ada proses lagi, Ustadz? Masih ada. Setelah 40 hari dalam bentuk segumpal darah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik." Kemudian 40 hari berikutnya, segumpal darah itu akan berubah menjadi sekerat daging. Akan menjadi sekerat apa? Daging. Jadi sudah bentuknya daging. Makanya kalau ada orang keguguran dan janinnya itu berumur sudah lewat 80 hari, maka keluarnya dalam bentuk daging. Terus selama berapa hari, Ustaz? Selama 40 hari lagi. Baru kemudian 40 hari berikutnya, setelah 40 berarti 100 berapa? 20. Setelah 120 hari, baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh." Baru setelah 120 hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Malaikat. Untuk apa? Salah satu tugas malaikat itu adalah untuk meniupkan nopo? Ruh. Nyawa. Makanya kalau ada orang keguguran setelah umur janinnya 4 bulan, kata para ulama, maka yang keluar itu dihukumi seperti manusia. Karena sudah punya nopo? Nyawa. Dikuburkan, ya, dimandikan, dikafani. Berarti kafannya cilik banget, Ustaz, ya. Iya, namanya juga masih umur berapa bulan? 4 bulan. Karena sudah ada nyawanya. Jadi ketika si janin berumur 4 bulan, sejatinya janin itu sudah ada nyawanya. Makanya kalau ada sebagian orang yang kemudian menggugurkan sendiri kandungannya karena mungkin itu hasil dari apa? Perzinaan, maka sejatinya dia itu sebenarnya sedang membunuh manusia. Ketika sudah lewat 4 bulan, dia gugurkan, maka sejatinya dia sudah membunuh salah satu dari Bani Adam. Na'udzubillahi min. Jadi, berdasarkan hadis yang barusan kita baca tadi, Setelah janin berumur 4 bulan, dia sudah punya kehidupan. Kalau sudah punya kehidupan, berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah dan penemuan-penemuan ilmiah kontemporer, ternyata mereka bisa membuktikan bahwa janin itu sebelum lahir ketika di perut ibunya itu bisa merespon rangsangan-rangsangan yang bersifat pendidikan, stimulasi edukatif yang diberikan kepada si janin tersebut. Jadi walaupun anak itu masih ada dalam perut ibunya, dia itu bisa merespon. Makanya nuhun sewu Bu ya, kadang-kadang kan panjenengan yang sudah pernah hamil, kalau saya sih ya belum pernah, wong saya laki-laki kok. Panjenengan yang sudah pernah hamil, itu kan kerasa kadang-kadang anak apa? Nendang napa mboten? Nendang. Oh, berarti ki ngesuke pinter apa? Asal aja nendang adine wae. Nanti anak ini apa? Jadi ada respon ya. Ada respon ketika anak itu mungkin saat itu dia itu goyang-goyang terus ke sana kemari, kemudian kita elus-elus ya. Kita elus-elus perut kita. Anak bisa menjadi tenang, ya. Karena memang anak itu bisa merespon, ya. Bisa merasakan berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah, bisa merasakan rangsangan yang diberikan dari luar dunia dia, yaitu dari luar perutnya. Makanya dari sinilah kita bisa memahami, dan penelitian itu ya kita katakan ilmiah. Kemudian juga secara agama, sudut pandang agama ya bukan merupakan suatu hal yang aneh, karena memang dia sudah punyanya nyawa. Maka dari situlah kemudian kita beri judul materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak di dalam apa? Kandungan. Bagaimana sih Ustadz? Cara kita mendidik anak ketika anak itu masih di kandungan. Caranya bagaimana Ustadz? Di sini saya bawakan beberapa poin. Ini sekedar contoh saja. Masih ada yang lainnya sebenarnya. Beberapa poin itu yang pertama, dan ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, adalah berusaha untuk memperbanyak, nopo Bu? Doa. Ketika anak kita masih di perut ibu, ya. Maka saat itu salah satu faktor utama yang akan sangat menentukan anak nanti itu akan menjadi anak yang soleh atau sebaliknya adalah sejauh mana orang tua melantunkan permohonan doa kepada Allah untuk kebaikan anaknya. Semakin dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak dia memohon kepada Allah, semakin sering dia duduk bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merintih dan menghibah, memohon kepada Allah jalla wa'ala agar anaknya menjadi anak yang saleh, maka dengan izin Allah, peluang anak itu untuk menjadi anak yang saleh atau salehah semakin terbuka lebar. Makanya dari situ kita bisa mengerti kenapa kok para nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian juga orang-orang saleh, mereka itu ketika istrinya hamil, mereka sangat sering untuk melantunkan permohonan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya bawakan dua nabi alaihi wassalam, yaitu yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu doa beliau direkam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat. Ayat berapa Bu? Ayat 100. Ya, 37 itu nomor apanya Bu? Nomor suratnya. Surat As-Saffat. Suratnya nomor 37, ayatnya nomor 100. Nanti bisa dibuka di rumah. Doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ungkapan beliau, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bosan. Tidak pernah merasa jenuh. Tidak pernah kenal lelah untuk membaca doa ini, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Masya Allah, ibu yang kami hormati. Siapa keluarnya? Nabi Ismail alaihissalam. yang luar biasa kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ismail rela untuk dipersiapkan disembelih oleh bapaknya. Manakala bapaknya bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sang anak yang soleh tadi tanpa ragu dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dengan sepenuh hati Nabi Ismail berkata, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Tidak usah engkau merasa ragu, wahai ayahandaku. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah engkau akan dapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Saya akan tabah, wahai bapakku, menghadapi ujian ini. Itulah generasi yang soleh. Anak-anak yang soleh. Di mana bapaknya itu telah berusaha sebelum Ismail lahir untuk terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak kalah juga Nabi Ishaq, juga putranya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, juga seperti itu. Hasil dari apa? Hasil dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari lantunan-lantunan doa yang tidak pernah putus yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Nabi siapa ibu di situ? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga seperti itu. Ketika istrinya sedang hamil, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk memberikan keturunan yang baik. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat berapa di situ? Ayat 38, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'un du'a. Rabbi, wahai Rabbi, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang baik. Jadi di sini Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk mengaruniakan anak yang baik. Bukan yang diminta oleh Nabi Zakaria anak yang kaya, atau mesti anaknya harus ganteng, atau mesti anaknya harus putih, atau anaknya harus laki-laki, atau anaknya harus perempuan. Yang penting anaknya baik. Karena buat apa anak yang kaya kalau durhaka kepada orang tuanya? Buat apa anak yang ganteng kalau misalnya dia tidak mau berbakti sama orang tuanya? Buat apa anak yang putih, anak yang pinter kalau senangnya itu apa, membohongi siapa? Orang tuanya. Semakin pinter pula untuk membohongi orang tuanya. Buat apa kepintaran kalau misalnya untuk itu? Makanya Nabi Zakaria alaihi salam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimintalah dzurriyatan thayyibatan. Minta supaya dikaruniai anak yang baik. Anak yang baik itu ya masuk di dalamnya yang pintar, yang ganteng, yang soleh. Apalagi kalau wanita yang cantik, yang solehah, yang menurut, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cerdas, itu semuanya masuk. Makanya doa yang paling istimewa itu doa yang ada di dalam apa bu? Al-Qur'an. Maka ngapain kita capek-capek ngapalin doa-doa yang enggak ada tuntunannya? Yang ada tuntunannya juga masih banyak yang belum kita hafal. Dan antara doa yang ada tuntunannya sama doa yang enggak ada tuntunannya, lebih afdol mana, Bu? Loh, pasti enggak ada bandingannya. Jelas lebih afdol, lebih istimewa doa yang ada tuntunannya. Kemudian kata Nabi Zakaria, innaka sami'u du'a wahai Rabbi, sesungguhnya engkau itu maha pendengar doa. Jadi di sini Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doanya karena Allah mendengar doanya. Maka panjenengan ibu-ibu yang kami hormati, kita semuanya, ya, kita semuanya itu kalau berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Kadang-kadang kita berdoa itu ya enggak yakin sih masalahnya. Berdoa, "Ya Allah, aku pengen mari." Ya, anak orang mari ya matilah. Jadi doanya itu enggak apa ya? Enggak temenanan gitu loh. Doanya itu enggak beneran gitu loh. Jadi betul-betul berdoa, "Ya Allah, aku minta kepadamu supaya aku sembuh dan aku tahu bahwa engkau wahai Rabbi tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambamu. Maka aku mohon kepadamu wahai Rabbi dengan penuh kesungguhan agar engkau berkenan untuk mengabulkan doaku." Seperti panjenengan misalnya punya pasangan yang mungkin menurut panjenengan itu kurang ideal. Kurang apanya, mungkin sholatnya masih kurang atau apanya masih kurang, perilakunya masih kurang terpuji. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu berkenan untuk mengabulkannya. Jadi berdoa, "Wahai Rabbi, saya ingin supaya suami saya menjadi suami yang saleh. Saya mohon kepadamu wahai Rabbi dan aku yakin wahai Rabbi, engkau akan mengabulkan doamu, doa hambamu ini wahai Rabbi." Minta sama Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Bukan dengan penuh keraguan. "Aku sudah berdoa kok suamiku masih seperti ini ya. Apakah engkau tidak kabulkan doaku wahai Rabbi?" Jadi berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita meminta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh dan saleha. Ketika anak itu masih ada dalam kandungan, atau mungkin sudah lahir, atau sudah besar. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Yakin bahwasanya Allah itu berkenan untuk mengabulkan doa kita. Maka saat itu Allah akan mengabulkan. Tapi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita tidak yakin, Allah tidak akan kabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yakbalu du'a'a rajulin, du'a'a qalbi ghafilin lahin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan doa dari seorang yang hatinya itu tidak konsentrasi, tidak serius, tidak temenanan, tidak yakin. Itu gak akan dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara yang pertama. Cara mendidik anak dalam kandungan yang pertama adalah dengan memperbanyak nopo bu? Doa. Yang kedua, dengan tekun beribadah. Dengan tekun beribadah. Apalagi sebagai seorang ibu. Yang dialah, di perutnya lah bertempat anaknya. Bukan berarti bapak juga tidak butuh ibadah. Bapak juga harus beribadah. Karena dia yang mencarikan nafkah untuk dimakan sama anak istrinya. Tapi dalam hal ini, penekanannya yang lebih kuat adalah ada dalam ibu. Ketika dia sedang hamil, perbanyaklah ibadah. Sholat, kemudian sedekah, kemudian juga bersedekah, berzikir, berpuasa, atau yang lainnya. Kalau dia mampu untuk berpuasa. Tidak ada salahnya ketika panjenengan akan sholat, panjenengan sapa. Anda sapa anak yang ada dalam perutnya. "Ayo nak, kita sekarang mau sholat zuhur." Ya, sambil diusap perutnya, "Sekarang kita mau sholat zuhur nak." Anak sudah mendengar apa yang kita sampaikan. Oh, jadi sedikit demi sedikit anak itu sudah bisa merespon. Oh, berarti kalau waktu seperti ini itu waktunya sholat. Bisa jadi nanti ketika anak lahir, anak sudah terekam di dalam benaknya bahwa jam sekian itu waktunya apa? Sholat. Kenapa? Karena sejak dia di perut sudah dikasih tahu dan sudah hafal jadwal sholat karena ibunya memang senantiasa sholat tepat pada waktunya. Masya Allah, membiasakan selama berapa anak di dalam kandungan berapa bulan, Bu? 9 bulan, Masya Allah. Jadi anak itu sampai hafal nanti kalau misalnya setiap kita akan sholat, kita senantiasa untuk mengingatkan anak kita, nak atau siapalah menganu, belum ketahuan laki-laki atau perempuan ya. Kalau udah ketahuan mungkin kalau laki-laki ada panggil, "Le, ayo sekarang waktunya sholat." Kalau ternyata perempuan apa? "Dok, ya, dok sekarang waktunya sholat." Jadi inilah yang saya katakan tadi mendidik anak ketika masih dalam kandungan. Ketika panjenengan berpuasa, mestinya kalau berpuasa kan asupan makanan kepada anak juga akan berkurang. Maka saat itu kita katakan, nak sabar ya nak. Ibu sekarang sedang apa? Sedang berpuasa. Ya, sabar nak ya, ibu lagi berpuasa. Mungkin nanti asupannya agak berkurang. Ya, asupan makanannya agak berkurang. Bersabar ya nak. Sehingga nanti ketika anak lahir, manakala dia mulai berpuasa, dia tidak kaget. Oh dulu ketika saya masih ada dalam perut ibu saya, sudah terbiasa ibu saya untuk berpuasa. Sudah terbiasa asupan makanan saya berkurang setiap Senin dan Kamis. Maka ketika saya lahir, saya tidak kaget ketika saya dibiasakan oleh orang tua saya untuk berpuasa. Itulah salah satu buah membiasakan anak untuk beribadah dengan cara orang tuanya yang tekun beribadah. Bukan kok kita katakan, le, ayo sekarang sholat, ikut jengking. Ya enggak mungkin toh. Jadi yang ngasih contoh siapa? Orang tuanya yang memberikan contoh beribadah. Ini yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga adalah merutinkan untuk membaca Al-Qur'an. Panjenengan maos Al-Qur'an apa mboten? Saben apa? Setiap hari? Alhamdulillah. Sedoyo napa mboten? Insyaallah, alhamdulillah. Pinten halaman? Mawi-mawi Ustaz. Kadang-kadang ada yang sehalaman, kadang-kadang ada yang satu juz. Wonten satu juz? Lah Ustaz lah mbok riak lah. Ya, bagus alhamdulillah kalau ibu-ibu ngaji setiap hari, ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya ibu-ibu mulai nambah, bukan cuma ngaji, tapi mulai nopo? Menghafal. Ya, jadi orang ketang ngafalakan juz amma. Ya. Juz amma itu cuma satu juz, ya, juz 30 saja. Sudah hafal, Bu? Sampun napa dereng? Hah? Surat napa nggih? Surat An-Naba apa napa mboten? Aduh, Ustaz dawa temen Ustaz. Ya paling tidak ya sampai ad-duha, ya. Paling tidak sampai napa? Ad-duha. Masa sholatnya dina-dina nek ora kulhu falak. Nek ora falak nas. Nek ora nas ina aktoina. Nek ora ina aktoina wal asri. Kuwebe. Masa enggaknya sholat 40 tahun. Suratannya kudu kuwetok. Nuhun sewa ora bosen jane. Ora usat ora bosen. Iya wong anu sing diapal kudu kuwetok. Maka alangkah baiknya kalau misalnya panjenengan itu coba menghafal, ya. Ya, paling tidak juz amma, ya. Atau misalnya kalau sudah selesai juz amma kemudian mulai membaca yang lainnya, ya. Mulai menghafal surat-suratan yang lain. Ya, orang ketang sedina seayat masa ndak bisa? Sedina seayat. Ayat pertama alif lam mim. Apa lo buatan? Penak, Mbok? Sehari satu ayat, coba bayangkan. Satu hari satu ayat. Berarti nek kalau istiqomah, bungge. Kalau istiqomah sehari satu ayat, berarti setahun pinten ayat? 360 ayat. Enggane istiqomah kados niku 10 tahun pinten ayat? 3600 ayat. Kata nombotan? Kata. Itu baru 10 tahun, Bu. Baru 10 tahun. Nah sekarang yuswane jenengan pinten? Nah ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Coba berapa ayat yang sudah kita hafal? Ya. Apa Ustadz fungsinya? Fungsinya banyak. Ya. Kalau orang tidak punya hafalan Al-Quran, dia yang kalau mau baca Al-Quran, dia harus megang Al-Quran, harus dalam kondisi yang kira-kira lebih utama, dalam keadaan duduk. Coba kalau panjenengan sudah punya hafalan Al-Quran, ketika Anda dalam keadaan berbaring pun, Anda bisa membaca Al-Quran. Ya, enak kondisinya. Karena sudah hafal beberapa ayat Al-Quran, dihafalkan sambil tiduran. Karena kenyataannya memang orang sedang hamil, apalagi hamil tua, itu kan gampang nopo, Bu? Gampang capek. Sehingga bawaannya itu kalau bisa ya sering-sering untuk berbaring. Jadi kalau misalnya punya hafalan, maka kebiasaan untuk membaca Al-Quran itu tidak akan terhalangi dengan rasa capek tubuh, ya. Sehingga sambil berbaringan sambil bisa membaca Al-Quran. Nah, di antara fungsinya adalah supaya janin kita itu ikut mendengar bacaan Quran kita. Setiap hari kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita, anak kita yang masih ada di dalam janin, atau anak-anak kita yang masih ada dalam kandungan, itu mendengar apa yang dibaca oleh orang tuanya. Bisa jadi secara tidak langsung, anak tersebut akan merekam. Akan merekam bacaan panjenengan. Setiap hari yang dibaca misalnya surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, ditambah dengan surat-surat juz amma yang lainnya, syukur-syukur nanti masuk dalam surat Al-Baqarah, baca itu terus. Anak kita ternyata merekam apa yang kita baca. Sehingga nanti ketika lahir ceprot, bukan nangis bu, yang keluar apa bu? Yang keluar alif lam mim gak? Ya enggak mesti harus seperti itu, karena anak itu lahir, anak lahir itu memang belum bisa untuk mengucapkan apa yang ada di dalam benaknya. Tapi jangan salah, walaupun anak itu belum bisa mengucapkan sesuatu dari mulutnya, tapi anak itu sudah punya rekaman di dalam otaknya. Karena setiap harinya dia senantiasa mendengarkan ibunya atau bapaknya membaca Al-Quran. Sehingga nanti ketika anak sudah mulai bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam otaknya, ketika dia diajarkan untuk belajar membaca Al-Quran, maka dia akan sangat mudah untuk membacanya. Sudah connect, ya. Sudah ada jaringan, sudah nyambung antara apa yang diajarkan oleh ustadz atau ustadzah di TPA-nya dengan apa yang ada dalam otaknya. Itu namanya metode menghafalkan Al-Quran sejak anak berada di dalam kandungan. Maka saya pernah cerita di sini kalau tidak salah ya, atau di tempat lain tentang seorang anak yang masih SD, ternyata dia itu sudah hafal Al-Quran. Ya, masih SD sudah hafal Al-Quran. Sampai guru-gurunya itu pada heran. Dan itu saudara-saudara dia, sekian berapa lah, ada 5 atau 6 anak, kakak beradik, itu semuanya gayanya seperti itu. Jadi SD sudah hafal Al-Quran. Akhirnya kan gurunya kan penasaran, nih siapa jenis, anaknya siapa jenis? Anak ustaz apa anaknya kiai? Gurunya itu penasaran, akhirnya datang ke rumahnya, subhanallah bu, subhanallah. Ternyata orang tuanya bukan kiai, bukan ustad, bukan dai, bukan mubalek. Ternyata maaf, orang tuanya itu adalah petani biasa. Petani, bu. Petani, anaknya 6 atau 7 semuanya hafid Quran. Ketika masih usia SD. Kan gurunya penasaran, tambah penasaran. Nek anak ustad, anak kiai, ya mandan memper. Ini kok anaknya maaf ya, bukan berarti saya mengecilkan pekerjaan petani, tidak. Tapi kan umumnya, yang namanya petani ya mungkin tingkat pendidikannya biasa. Dia berkata, oh kok bisa? Akhirnya guru itu penasaran datang ke rumahnya. Datang ke rumah anak-anak itu ketemu sama orang tuanya. Dia tanya, gimana resepnya itu apa sih sebenarnya? Kata ibunya, sang ibu ini yang paling berperan bu ya, panjenengan itu adalah sosok yang paling berperan. Bukan berarti mengecilkan peran bapak, tapi panjenengan sosok yang paling berperan untuk mendidik anak. Untuk mencetak anak mau jadi apa, itu panjenengan perannya sangat besar. Ditanya, kenapa? Apa resepnya? Gak sulit kok, kata si ibunya. Setiap saya mengandung, saya itu memperbanyak membaca Al-Quran. Sambil saya elus-elus perut saya baca Al-Quran terus. Jadi dia itu memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak yang masih ada di dalam janin. Janin yang masih ada di dalam perut. Dengan seperti itu selama 9 bulan dia terus sering sekali membaca Al-Quran dalam waktu-waktu yang kosong. Maaf, tidak seperti ibu-ibu, sebagian ibu-ibu. Ya. Saya enggak katakan ibu-ibu yang di sini. Mungkin juga ada ibu-ibu yang di sini. Yang kalau misalnya waktu kosong, lagi capek, diisi dengan apa, Bu? Diisi dengan nonton sinetron. Nah, diisi dengan nonton sinetron. Atau main Facebook. Atau yang lainnya. Sehingga anak lahir pinter Facebook. Gak ada keistimewaannya, Bu. Anak lahir pinter Facebook itu gak ada keistimewaannya. Anak lahir bisa baca Quran itu istimewa. Ya. Anak lahir umur SD sudah bisa hafal, itu istimewa. Kalau anak lahir umur SD pinter PS, itu gak istimewa, Bu. Atau anak lahir ketika SD sudah hafal pemain sinetron sekian, itu gak istimewa. Itu bukan kelebihan. Ternyata itu resep suksesnya. Jadi resep suksesnya adalah seorang ibu tadi, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah Ta'ala. Dia itu ketika anaknya masih ada dalam kandungan, dia senantiasa membaca Al-Quran. Ketika anaknya lahir, Masya Allah, diajarkan sedikit langsung bisa. Ajarkan sedikit langsung bisa. Kemudian lancar untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya. Karena selama 9 bulan, dia senantiasa dimasuki bacaan-bacaan Al-Quran oleh ibunya. Ini resep yang keberapa, Bu? Yang ketiga, meruntinkan membaca apa? Al-Quran. Yang keempat, bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Ini juga sangat berpengaruh. Hati-hati dengan lisan. Ya. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, maka anak yang ada dalam kandungan mendengar apa yang diucapkan oleh bapak dan ibu. Maka sebagai bapak dan ibu, walaupun anak masih ada dalam kandungan, jaga lisan. Jangan sampai nanti anak kita dijejeli dengan kata-kata yang tidak sopan yang keluar dari orang tua. Maaf, Bu, sekarang kadang-kadang kita melihat banyak anak-anak umur SD, kosakata yang jelek-jelek itu lengkap di dalam benak dan otak dia. Ya, saya nggak mungkin lah keluarkan kata-kata itulah, ya. Jadi sedikit-sedikit yang keluar kata yang kasar, sedikit-sedikit keluar kata yang kotor. Jadi dalam satu kali duduk, ya, kadang-kadang saya ngajar anak-anak TPA itu, kadang-kadang anak-anak TPA itu baru sekali duduk 5 menit, 10 menit sudah keluar kata-kata yang kasar, yang kotor, yang tidak baik. Itu dari mana itu? Itu dari mana? Selain dari teman-temannya yang tidak baik, juga bisa jadi di rumahnya. Kata-kata yang keluar dari orang tuanya, dari lisan orang tua, kata-katanya itu. Akhirnya yang direkam di dalam benak orang tua, di dalam benak anak-anak adalah kata-kata kotor tadi. Tapi coba bandingkan. Seandainya panjenengan, kesehariannya yang dikeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak pun juga akan meniru orang tuanya. Maka ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya buah kalau jatuh itu tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Maka kalau misalnya Anda ingin anak Anda, kalau kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang tutur katanya santun, yang tutur katanya baik, yang perilakunya sopan, kita contohkan mulai dari diri kita sebagai orang tua, sebagai ibu, bagaimana bertutur kata kepada suaminya, bagaimana suami bertutur kata kepada istrinya. Sehingga ketika antara bapak dan ibu yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya pun nanti ketika lahir akan terbiasa untuk bertutur kata yang baik dan santun. Pendek kata, mari kita manfaatkan setiap detik di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak kita tanpa kena lelah dan pantang menyerah, karena kesuksesan yang besar itu sangat ditentukan dengan langkah pertama yang baik. Selamat mempraktikkan. Saya pikir waktunya sudah habis, jam 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.